Makin lama menjadi rindu, hati merindu, asik merindu, tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi kuncah. Mama.